jangan pergi dari diriku. Tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin. Kini harus aku lewati langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walau ku memilih pergi, takkan hilang sampai di ujung waktu. Tak terganti, takkan.